بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita عنوانul hikam karya Abu al-Fatah al-Busti rahmatullahi alaih. Kita sampai pada bait beliau, man kana lil aqli sultanun alaihi ghada wa ma ala nafsihi lil hirsi sultanu. Barang siapa yang menggunakan akal fikirannya dalam bertindak, dalam bermuamalah, dalam berucap, berkata maupun berbuat segala sesuatu, termasuk bukti kalau orang itu menggunakan akalnya, yang dia hitung adalah akibat ke depan. Ini kalau aku mengatakan ini, jika aku melakukan ini, apa akibatnya nanti? Baik, buruk, maslahat, atau mafsadah, itu semua dia hitung. Itu pertanda dia pakai akal fikirannya. Bukan sebaliknya, menggunakan hawa nafsu, syahwat, emosi dalam bertindak, berucap maupun berbuat sesuatu, beliau katakan ma ala nafsihi lil hirs sultan. Orang kalau sudah dikuasai oleh ambisi, pribadinya punya kepentingan, punya ambisi, dia enggak akan bisa kendalikan dirinya, sehingga kamu dapati orangnya banyak ngawur dalam berbicara, dalam berbuat, tindak tanduknya asal jadi, karena dia dikuasai oleh ambisi dan kepentingannya, baik itu ambisi harta ataupun yang lainnya. Tapi jika orang mendapat taufik dari Allah sehingga dia lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu, lebih hikmah, bijak mempertimbangkan segalanya, termasuk tadi akibat dampak. Kalau dia bicara ini, kalau dia berbuat itu, apa yang akan terjadi, apa yang akan muncul, itu akan banyak mengerem dirimu. Mungkin kamu sudah tidak tahan untuk bicara tentang apa begitu, atau dirimu sudah tidak sabar untuk bertindak, melakukan aksi apa saja. Tapi kalau kamu pertimbangkan ini, apa akibatnya? Orang bisa ukur, dia bisa baca kira-kira dampaknya apa. Kalau memang ternyata kejelekan yang lebih besar, lebih banyak, dia akan pilih untuk diam, untuk tidak berbuat. Karena sia-sia hanya menimbulkan madharat atau mafsadah. Bagi dirinya kejelekan itu atau bagi orang lain tidak ada manfaatnya. Makanya orang yang kamu dapati banyak menyesal, banyak merugi, orang yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu dan tidak pakai akal pikirannya, itu diistilahkan toish. Apa yang ada di pikiran dia langsung dia ucapkan. Dia mau bicara apa, bicara sudah. Gak peduli. Oh ini begini, oh, fulan begini, oh, itu. Dia mau berbuat apa, dia berbuat aja. Langsung dia lakukan. Itu infiali. Orang yang punya watak reaksioner, gak bisa dengar sesuatu, gak bisa melihat sesuatu, kecuali langsung dia bayar kontan. Baik itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Nah, yang seperti ini yang akan banyak menimbulkan kerusakan, kekacauan. Banyak madharat akan timbul karenanya. Dia gak nimbang. Dia gak peduli apa dampaknya, apa akibatnya. Dia Allah kasih akal, tapi tidak dia gunakan. Demikian orang itu akan naik atau turun derajatnya dari perkara ini. Ini semakin dia gunakan akalnya, dia berpikir sebelum berucap apapun, berpikir sebelum berbuat tindakan apapun. Semakin dia seperti itu, semakin naik, terangkat derajatnya, dia semakin mulia. Orang pun akan menilai, ini orang Masya Allah, berakal, bijak orang ini. Sehingga kamu semakin disegani oleh orang lain, semakin disenangi, dicintai, dihormati, orang segan sama kamu. Tapi sebaliknya, semakin kamu tidak gunakan akal kamu, tadi mau ngomong-ngomong aja dia, mau berbuat-berbuat aja, semakin kamu jatuh rendah di mata orang, kamu gak ada harganya, gak ada nilainya. Orang akan pandang kamu dengan sebelah mata. Lalu beliau sebutkan, atau tadi sekilas beliau ingatkan tentang fungsi dan pentingnya akal pikiran. Makanya disebut akal. Asalnya bahasa Arab akola, itu maknanya mengikat, atau lebih tepatnya menahan. Makanya kamu tahu onta di Arab sana, itu kalau mereka ngikat orang Badui, kakinya ketika dia duduk kan dilipat begini kakinya. Asalnya berdiri begini, kemudian duduk kan terlipat begini. Nah, ketika dilipat, ada semacam tali dari roda atau apa gitu, dimasukkan begini. Sehingga dia gak bisa berdiri kan, gak bisa meluruskan kakinya, dikunci dengan tali ini tadi. Tali itu namanya iqal. Iqal, kenapa? Karena menahan. Menahan onta ini supaya gak bisa berdiri. Sehingga dia gak mungkin lari, gak mungkin berdiri. Akal pun begitu, disebut akal karena dia menahan. Kalau dipakai sebagaimana mestinya, fungsinya akan menahan kamu dari perkara yang itu buruk, dari dampak-dampak negatif akibat ucapanmu, akibat perbuatanmu. Makanya disebut akal. Qala rahimahullah, man madda tarfan li faratil jahli nahwa hawa aghdha alal haqi yauman wa huwa khazyanu. Secara global, kait ini beliau ingin menjelaskan, orang yang berbuat maksiat, apapun itu bentuknya, asalullah al-afiyah, dia akan menghadap Allah dalam keadaan hina sekali, rendah. Ya karena dia merasa dan menyadari telah durhaka kepada Rabb-nya, bermaksiat. Baik. Beliau katakan madda torfan. Madda torfan artinya melampaui batasnya. Dengan apa dia melampaui batas? Ya dengan berbuat maksiat tadi. Karena kan itu batas. Berhenti di sini sudah. Yang ini jangan kamu lakukan. Tapi dia langgar, dia lalui itu. Yang langkah itu. Madda torfan. Lifaratil jahli. Dan hal itu karena kejahilannya. Dan setiap pelaku maksiat pasti karena kejahilan. Allah sebutkan man ya'mal su'an yujza bihi, man ya'mal su'an bijahalah, yang melakukan kejelekan yang maksiat dengan kejahilan. Para ulama sebutkan setiap pelaku maksiat pasti melakukannya dengan kejahilan, walaupun dia sudah berilmu, walaupun dia tahu, ngerti, tapi karena jahil saat itu turun imannya, lemah iman dia, sehingga dia melakukan itu. Karena yang tahu hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ia enggak akan dia berani durhaka dan melanggar batas tadi itu buat maksiat. Nahwa hawa, dia melakukan maksiat itu karena menuruti hawa nafsunya. Aghdha 'alal haqqi, dia akan malu. Karena aghdha maknanya menundukkan matamu, pandanganmu, jangankan kepada Allah Rabbul Alamin, ke manusia saja orang malu kan. Kamu kalau melakukan apa begitu, kesalahan kamu di perusahaan misalnya atau apa, pada atasanmu, kamu sadar dan mengakui, kamu nggak akan berani mengangkat kepalamu. Yang ada kamu menunduk begini. Kamu jadi kecil dan terasa hina, malu, serba salah. Karena kamu melakukan sesuatu yang seharusnya gak boleh kamu lakukan. Itu padahal di depan manusia kan. Gak berani, oh, gak ada orang berbuat kesalahan kemudian angkat kepala bangga dengan dadanya membusung, kan gak ada. Orang pasti malu dan merasa bersalah sekali. Nah, begitulah seorang hamba juga ketika melakukan maksiat di hadapan Allah, dia akan malu sekali. Rasa kecil dan terhina karena maksiatnya itu. Wa huwa khazyan. Belum lagi dia akan merasa khazyan itu terhinakan. Dan begitulah kenyataannya. Ada seperti jurang membuat dirimu merasa jauh dari Allah SWT. Dampak dari maksiatmu ini. Ini beliau ingatkan agar orang tadi kalau menggunakan akalnya, dia akan ngerem. Yang awalnya mau berbuat kemaksiatan dosa ini itu akan dia urungkan kalau mengingat ini dampaknya, salah satunya. Dampaknya kamu akan terhina, kamu akan sangat malu, gak enak sekali. Dan itu perasaan seorang mukmin pasti dia dapati. Awalnya ketika dia berbuat ketaatan, dekat dengan Allah, ada uns. Apa ya? Gampangannya begini, kamu kalau misalnya kalau dengan binatang, kalau kuda itu jinak, dekat, kamu bisa elus-elus, kamu tunggangi, enak saja, nyaman saja kan gitu, ada kedekatan. Tapi kalau itu masih liar, masih ini, jangankan kamu mau tunggangi, kamu deket aja mungkin akan ditendang pakai kakinya, dia akan marah. Ada jarak, beda kan, yang ini akrab, dekat, apa orang Jawa bilang lulut, jinak sekali. Yang ini liar dan ya, makna dari itu yang kita inginkan. Orang yang taat akan merasa dekat sekali dengan Rabb-nya, nyaman sekali. Tapi begitu dia maksiat, ada perasaan tadi, merasa jauh, serba gak enak, serba salah. Dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, orang yang berbuat maksiat, kemaksiatan itu, dan ini dampak kedua dari maksiat, akan membuat dia berat untuk berbuat baik atau diharapkan berbuat baik, diharapkan di situ dia membela yang hak, atau diharapkan di situ dia menyuarakan al-haq, memerangi, membantah yang batil. Di posisi itu dia akan melemah. Jadi orang yang kamu dapati berat, ayo bicara kamu, ayo kamu ini. Nanti akan banyak alasannya, anu. Karena dia bermaksiat, dan itu dampak kemaksiatan yang dia dapati jadi berat, jadi penakut. Orang bilang pecundang. Di tempat atau di posisi yang orang pada nunggu dia untuk maju, dan bukan sekedar masalah fisik berkelahi gitu, bukan. Tapi di situ kamu berani menyuarakan kebenaran. Kamu bela, kamu dakwahkan. Yang batil kamu bantah, kamu jelaskan kebatilannya. Di tempat itu, di posisi itu, kamu dapati orang ini akan berat, melemah. Beda dengan orang yang istiqomah dan taat, kamu dapati berani dia menyuarakan al-haq, membela dengan lantang dia berbicara, semangat. Tapi ini berat sekali. Nah, itu juga dampak dari kemaksiatan. Ya tadi, kalau orang punya akal, menggunakan akalnya, tahu ini dampak beberapa dari dosa dan kemaksiatan, dia akan berpikir 1000 kali. Kepada Allah dia jadi jauh, jadi liar, serba enggak tenang. Kepada kebenaran, kebaikan dia jadi berat. Makanya Allah ketika sebutkan tentang munafikin dan yang semisalnya, malakum idza qila lakum umfiru fil ard saqaltum alal ard atau ilal ard. Kenapa kalian ketika diajak berjihad, dalam hal ini berperang, saqaltum, kalian berat sekali, enggak mau bergerak. Para sahabat, wah, langsung dia tinggalkan segala suatu, keluarganya, hartanya, ringan kakinya untuk diajak bergerak. Tapi ini munafikin berat sekali. Ada saja alasannya. Anu anak kami, anu rumah kami, anu. Begitulah. Nifak membuahkan itu kepada mereka. Maka dua ini beliau ingatkan dalam bait ini, aghdha 'alal haqqi yawman wa huwa khazyanu. Kamu enggak bisa mengharap pembelaan dan kebaikan dari orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Susah, berat diajak ta'awun, berat. Sama dan ta'awun alal khair, itu ta'awun dalam kebaikan. Ada saja nanti anu, ini, itu. Sehingga di medan kebaikan, dalam perkara-perkara kebaikan, kamu dapati orang yang sering absen. Akan sering absen orangnya. Mana fulan? Gak pernah nongol. Gak pernah kelihatan. Kalau sudah ada ta'awun apa begitu dalam kebaikan, berat. Ya memang berat bagi dia. Kan orang kalau babnya ta'awun kan dia mesti korban waktu, dia korban tenaga, dia korban bahkan mungkin biaya. Berat bagi dia. Ini gak absen, gak pernah nongol, gak pernah kelihatan batang hidungnya. Dampak dari kemaksiatan. Dalam ibadah pun begitu. Akan terasa berat bagi dia untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Makanya salaf sangat peka, peka sekali. Saat mereka, di antara mereka ketika terbangun subuh, berarti kan terlewat sholat malamnya, witirnya paling tidak, kan berarti kelewat, hilang sudah. Jadi mereka katakan ini pasti karena dosa. Sehingga berat dia untuk bangun. Kalau ringan, gampang bagi dia. Bangun ke kamar mandi, wudhu, sholat. 2 rakaat, 3 rakaat, mana yang Allah bukakan bagi dia. Tapi karena ada maksiat yang dia lakukan, sehingga berat, ketinggalan, hilang itu sholat malamnya. Itu sampai kesana pekanya para ulama salaf rahimahumullah. Itu sholat sunnah. Sholat malam kan sunnah, gak wajib. Kamu bayangkan kalau yang kehilangan itu sholat wajib. Kayak apa? Hilang, sholat wajibnya hilang. Subuhnya misalnya lewat, ya bangun-bangun jam 6, jam 7 misalnya. Dosa apa yang dia lakukan? Pasti, gak mungkin tidak. Pasti ada maksiat yang dia lakukan. Kok bisanya keberatan dia bangun subuh sehingga lewat, bangun-bangun sudah matahari sudah naik, sudah terang itu langit. Habis berbuat apa dia? Nanti asar, nanti sholat-sholat yang lainnya. Yang sunnah saja, seperti sholat malam itu yang mereka katakan. Kamu bayangkan kalau itu wajib, sampai terlewat. Habis berbuat apa dia? Seorang hamba yang berakal akan segera koreksi. Akan segera introspeksi diri, harus dia segera dia cari apa cacat pada dirinya. Di tadi di medan kebaikan dia absen, nggak ada, nggak kelihatan, terlewat bagi dia. Di medan kejelekan hadir dia di situ, ada na'udzubillah melakukan ini, melakukan itu, apa saja. Itu beberapa efek negatif dari kemaksiatan. Mau tidak mau itu pasti menimpa dia. Malu kepada Allah, kamu jadi serba salah, terhina sekali. Dan yang kedua, kamu jadi berat dalam kebaikan, jadi sulit untuk diajak khair. Maka seorang mukmin akan mawas diri memilih untuk menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan yang ada. Tapi kemudian beliau katakan, man asyaron nas laqa minhum nasaba lianna susahum baghyun wa udwanu. Man asyaron nas, orang kalau bermuasyarah dengan orang lain, bermuamalah, akan dia dapati capek. Nasoba, kamu akan letih, kamu akan capek ketika bermuamalah dengan orang. Kamu dibuat capek karena ada saja hal-hal yang tidak akan kamu senangi, kamu dapati dari mereka. Ada saja. Maka yang pertama, interaksi dan muamalah, ya orang butuh. Seperti disebutkan, manusia makhluk sosial, gak mungkin kamu bisa hidup sendiri. Ya butuh muamalah, jual beli, ya, teman, bertetangga, ini. Cuman ya harga yang harus kamu bayar ketika kamu memilih itu bermuamalah, ya kamu akan capek. Capek, bahkan kalau capek fisik gampang dipijat selesai ya. Capeknya itu maknawi, jiwa kamu yang capek. Kamu akan mengeluh, aduh capek aku, fulan berbuat begini, fulan mengucapkan ini, sakit hati ana, tersinggung, ini hal-hal yang semacam itu akan kamu dapati. Mau gak mau ya, situ resikonya. Akan tetapi pilihannya adalah orang bersabar. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang mau bergaul dengan orang dan bersabar, ini bersabar atas gangguan mereka, lebih baik dan lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jangankan kita yang belepotan seperti ini, Nabi pun gak terselamatkan dari gangguan itu. Bahkan makhluk termulia Rasulullah SAW gak terbebas. Dibilang penyair gila, dibilang tukang sihir, dibilang pendusta, dikatai ini, dilempari batu, dipanah, kena tanggal beberapa gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, dituangkan, disiram saat sujud dengan jeroan onta yang sudah bangkai. Kamu bayangkan, kif jeroan fresh saja bau, mengisinya kotoran. Ini bangkai yang sudah sekian hari, kayak apa baunya? Abu Jahal laknatullah alaih, saat masih di Mekah Rasulullah SAW, saat sujud di siramkan itu di punggung Rasulullah SAW, gak terbebas dari gangguan. Tapi beliau bersabar. Makanya di hadis Rasulullah kalau sudah seperti itu menghibur dirinya, beliau katakan rahimallah akhi Musa udhiya fillah bi aktsar min hadza fasabar. Allah merahmati saudaraku, ini Nabi Musa, diganggu lebih dari ini, tapi beliau bersabar. Kita tahu kisah Nabi Musa bagaimana Yahud Bani Israel kepada beliau, ada saja gangguannya, diajak perang, diajak jihad, jawaban mereka, kamu pergi aja sama Tuhanmu sana, perang kalian berdua sana, kami nunggu di sini. Kalau menang, kamu kembali ke sini, kabari kami, baru kami mau masuk. Nabi Musa, alaihissalam. Nanti beliau karena menjaga kehormatan Bani Israel itu dulu, kalau mandi tanpa malu, bareng di sungai atau di apa itu, udah saling lihat auratnya. Nabi Musa karena nabi dan iman dan terhormat nggak mau, sehingga beliau menyendiri jauh di sana, nggak kelihatan orang kalau mandi. Kata mereka, itu Musa nggak mau mandi bersama kita, menjauh sana nggak kelihatan karena banyak boroknya di tubuhnya, malu. Padahal karena iman, karena malu, dan malu termasuk cabang iman, diganggu banyak sekali Nabi Musa. Sabar beliau, kata Rasulullah SAW. Dan ayat-ayat Quran banyak sekali menganjurkan, memotivasi orang untuk bersabar. Nah, beliau katakan li anna susahum baghyun wa udwan. Hal itu karena watak bawaan manusia baghyun. Baghyun itu melampaui batas. Ini kedzaliman. Sifat watak manusia adalah zalim. Terlebih kepada orang lain. Ingin nyaplok yang bukan haknya, ngambil yang bukan hak dia, itu hak saudaranya. Kalau sudah seperti itu, udwan, pasti akan muncul permusuhan, memicu kebencian dan permusuhan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, wa innal khulaqa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Khulaqa, khalid itu menyampur gitu ya. Khalid. Khulaqa, orang yang bercampur. Yang dimaksud orang yang bersyarikah. Itu pasti ada kan, berkongsi. Kamu gak mampu, fulan gak mampu. Mungkin ada 2, 3 atau berapa orang. Maka dibutuhkan kongsi. Ya sudah, ayo kita patungan. Bisnis ini kita dirikan atas dasar patungan. Nanti hasilnya dibagi rata. Masing-masing dapat berapa, misalnya 20%. 5 orang, ya akhir. Khulata. La yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Masing-masingnya berbuat zalim, melampaui batas kepada yang lain. Sehingga ada saja kamu dapati, dan berujung nanti cekcok. Berujung nanti permusuhan. Ini MOU kita kan begini, keuntungannya begini semestinya. Oh, enggak bisa ini. Panjang lebar sudah cekcok. Begitu kenyataannya kan? Keumuman ya, tentu enggak semua orang, tapi keumumannya. Yang ini ngemplang, yang ini bawa lari, yang ini korupsi, yang itu enggak, tidak memberikan hak saudaranya, yang ini memanipulasi data, yang itu segala macamnya sudah. Jadi begitulah manusia. Kamu akan capek dibuat oleh mereka. Kecuali kalau itu orang yang beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit yang seperti itu. Seringnya orang seperti itu. Makanya Allah mengingatkan di surat Al-Ahzab, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kejahilannya. Zalim baik pada dirinya sendiri dengan dosa-dosa pasif yang tidak merugikan orang lain, tapi itu tetap dosa dia lakukan pada dirinya, atau itu kedzaliman aktif yang merugikan orang lain berkaitan dengan hak-hak orang, hartanya, kehormatannya, bahkan nyawanya. Zalim manusia itu sifat asli bawaan mereka, jahula, dan banyak kejahilannya. Banyak kejahilannya. Ditambah lagi sifat bawaan mereka juga, wa kanal insan aktsar wa syai'in jadala. Allah katakan manusia itu yang paling banyak berdebat, hobi, asyik dan senang dengan yang namanya percekcokan. Itulah manusia. Makanya dinasehatkan oleh salaf, kamu kalau mendapati orang hobi debat, kamu jauhi dia. Karena kamu dekati, dia menjauh. Kamu jauhi, dia mendekat. Intinya dia ingin selalu berseberangan sama kamu. Itu layaknya hanya ada pada himar, keledai. Keledai itu begitu wataknya. Kamu cambuk sekencang apapun, suruh jalan gak mau jalan. Kamu pengen dia cepet jalan, ayo jalan, bawa barang atau apa, dia gak mau. Giliran kamu gak nyambuk, dia jalan. Ya gitulah himar, keledai begitu. Nah, kalau ada orang kayak gitu ya berarti dia mirip yang berkaki empat itu tadi. Kan ada orang yang wataknya begitu, selalu ingin bagaimana beda sama kamu, berseberangan sama kamu. Kamu bilang iya, dia bilang enggak. Kamu bilang ya sudah enggak, oh iya, dia bilang. Kamu bilang malam, dia bilang pagi. Ya sudah pagi, oh enggak bisa malam. Ahimar ini, bukan orang. Suka cekcok, suka debat, apapun dia buat bahan perdebatan, kamu akan capek. Nah, segala sesuatu dia perdebatkan. Jadi tiga ini sifat bawaan dia manusia, banyak zalimnya, banyak jahilnya, plus balak ini. gemar cekcok, senang, hobi dengan yang namanya perdebatan. Kamu akan sumpek ngurusi orang kayak begini. Konon kabarnya ada orang tenang, orangnya fresh pikirannya, nggak pernah murung, nggak pernah merengut, senyum. Masjid, tempat usahanya, pulang gitu. Diperhatikan oleh seseorang ini, orang masya Allah, nggak pernah merengut, nggak pernah susah, nggak pernah ini. Penasaran ditanya, saya melihat Anda kok tenang-tenang saja hidupnya, masya Allah, banyak senyum, nggak pernah murung. Apa resepnya? Kamu mau tahu resepnya? Iya, gampang. Ya apa? Tiap kali orang berbeda dengan saya, kalau ada perbedaan, sudah saya terangkan, tetap aja dia bantah, tetap aja dia ngeyel, orang bilang, ya sudah, supaya enggak panjang, aku katakan, iya kamu yang benar. Assalamualaikum. Selesai. Kamu yang benar, supaya enggak panjang-panjang. Cuman itu. Ya cuman itu, kata dia. Wah ya enggak mungkin, kata orang ini tadi yang tanya. Kan orang harus di, enggak boleh dibiarkan begitu saja, orang harus, kita harus begini, begini, begini. Kamu akan sumpek, kata dia, kamu akan dibikin capek kalau kamu urusi seperti itu. Ya tapi kan orang gini, iya kamu yang benar. Selesai. Kalau enggak kamu capek, semua orang harus kamu urusi. Itu fulan, itu alan, itu za'lan, itu za'ton, itu syaitan, entah siapa lagi. Tiap orang kamu urusi. Apalagi dengan zaman sekarang. Yang namanya apa, media sosial atau medsos online. Gak terima, fulan komentar gini, kamu jawab. Nanti ini komentar, kamu jawab lagi. Fulan ini, kamu komentari. Capek kamu. Ngapain? Kamu hidup bukan untuk itu. Terlalu banyak yang lebih manfaat yang bisa kamu perbuat. Tiga ini. Itu keumuman orang. Maka pilihannya ya kamu sabar. Seperti yang Rasulullah sebutkan. Sabar atas gangguan mereka. Jangankan kita, Rasul pun SAW tidak selamat dari gangguan mereka, kaumnya. Ya kamu mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar atas segala kekurangan dan gangguan mereka. Yang kedua, pentingnya doa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kamu keluar rumah, berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang. Aku berlindung diri kepadamu dari menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang. Aku berlindung diri kepadamu dari menzolimi orang atau dizolimi oleh orang. Aku berlindung diri kepadamu dari berbuat jahil kepada orang atau dijahili oleh orang. Kenapa? Karena kamu keluar rumah. Kamu pasti berinteraksi dengan orang kan? Bertemu sana, bertemu sini, kamu jual beli, kamu apalah. Ada saja yang kamu lakukan. Maka perlu doa ini agar kamu tidak disesatkan, juga tidak menyesatkan, agar kamu tidak mendolimi mereka, juga tidak didolimi, agar kamu tidak menjahili, juga tidak dijahili. Karena pergaulan tetap kamu butuhkan, mau gak mau. Tapi kamu berlindung diri kepada Allah dari kejelekannya. Seperti yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam hadis. Yang ketiga, ini isyarat dari beliau agar orang itu selektif dalam memilih teman. Orang yang ya dia bergaul dengannya, terlebih itu ya teman dekatnya, yang artinya kamu keluar masuk, datang pergi ke sana kemari bersama dia. Orang yang ada keakraban dan kedekatan antara kamu dengan dia harus kamu pilih. Jangan sembarangan orang, supaya kamu gak dibuat capek. Sedikit-sedikit bermasalah, sebentar-sebentar problem, sebentar cekcok. Maka pilihlah yang terbaik. Wal mar ala dini khalilih, dan orang itu agamanya tergantung temannya yang dia dekati, siapa yang akrab sama dia. Makan aja kita selektif, milih-milih kan. Ada di depanmu ada sate, ada ayam panggang, ada gurami goreng, ada tempe, ada tahu, ada kerupuk. Ya gak mungkin disentuh tempenya. Mau ada sate, ada ayam. Kamu selektif. Milih-milih makan mana yang gizinya tinggi, mana yang enak, kan begitu. Lebih-lebih lagi ini. Siapa temanmu, selektiflah. Cari. Agar kamu tidak dibuat capek. Kamu dalam keadaan nyaman dan tenang bergaul atau berteman dengannya. Maka ini tiga perkara yang beliau ingatkan. Dan penting pergaulan dengan orang juga, terutama itu dakwah kan, harus bergaul, harus menyampaikan, harus berbicara, menjelaskan. Kalau enggak, mati dakwah ini, akan mati. Masing-masing mengucilkan diri, masing-masing menutup diri, eksklusif, enggak mau tahu masa bodoh dengan orang, masa bodoh dengan masyarakat. Yang penting saya soleh, yang penting saya orang baik. Ya hancur dakwah, mati. Siapa yang menyuarakan? Siapa yang menyampaikan? Gak ada. Akan lebih leluasa ahlul batil untuk berbicara dengan lantangnya dia, kayak petinju sendirian di atas ring. Orang Ambon bilang sing ada lawang. Gak ada lawannya dia, petantang petenteng. Yang menyuarakan kebatilan, kerusakan. Karena ahlul haq menutup diri, gak mau. Mati dakwah, gak boleh. Sampaikan, tapi bentengi dirimu dengan kesabaran. hiasi dengan helm kesantunan. Kita tahu para nabi bagaimana dikata-katai, manaraka ittaba'aka illal ladina hum aradiluna badiyar ra'i. Kami melihat, kata kaumnya, yang mengikuti kamu itu aradhiluna, orang-orang rendahan kami, budak-budak, orang-orang fakir miskin. Tokoh-tokoh kami, bangsawan-bangsawannya, orang-orang kayanya, enggak ada yang ngikuti kamu. Itu dikatakan kepada nabi. Tapi mereka sabar. Terus saja mereka mendakwahkan, kan. Hud alaihissalam, kaumnya katakan, inna lanaraka fi safaha, kami melihatmu ada kedunguan padamu, bodoh kamu. Nabi jika itu katai begitu. Terus apa mereka menutup diri, menyendiri di ujung gunung sana? Enggak. Ini tetap bersamanya. Nabi Musa juga begitu, bersama mereka tetap. Rasulullah SAW, semua para nabi. Makanya lebih besar pahalanya dari yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar atas gangguan orang lain, gangguan ya masyarakat yang dia hidup padanya. Kalau bukan karena agama, kalau bukan karena dakwah dan syariat, ya orang akan berat, sangat berat sekali. Gak ada yang mau. Tapi karena seperti yang Allah sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah, siapa yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah, beramal saleh. Artinya pertanyaan itu penetapan, enggak ada yang lebih baik, dia yang terbaik. Dia yang terbaik yang berdakwah kepada Allah, mengajari orang ilmu, amal soleh, akhlak. Yuda'a al-alim al-amil idha alima wa amila wa allama yuda'a kabiran fi malakutis sama. Seperti disebutkan, orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia pula mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dia disebut-sebut di kerajaan langit sana, di kalangan para malaikat, sebagai orang besar, orang agung. Karena dia yang terbaik, tidak hanya mencukupkan pada dirinya. Karena kalau pada dirimu sendiri, orang gak dapat manfaat dari kamu. Kamu mau sholat 1000 rakaat, orang gak dapat keuntungan dari kamu. Pahalanya untuk kamu sendiri. Ya kan? Kamu mau puasa misalnya tiap hari, ya orang gak dapat keuntungan dari kamu apa. Pahalanya untuk kamu sendiri. Kamu berzikir, kamu baca Quran, kan orang gak dapat. Apa bakti dan manfaatmu untuk orang lain? Gak ada. Tapi saat kamu bernasehat, mengajarkan, berdakwah, orang mendapat manfaat, orang ngerti. Oh begini. Orang tanya, kamu jawab. Fa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin kamu bermanfaat bagi orang lain, semakin kamu lebih baik di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya sabar itu sekali lagi yang harus kamu miliki, bentengi dirimu dengan kesabaran. Jangan emosional, jangan sumbu pendek, jangan gampang ngambek, gampang merajuk. Kayak maaf, kayak perempuan. Perempuan kan misalnya dibentak sekali sama suaminya, nangis sekian hari, minta pulang, cengeng. Ya itu wataknya perempuan lah. Gak bisa. Ya, kamu gak boleh begitu dalam dakwah. Hanya karena fulan mungkin berbuat ini, berbicara itu, apa. Anggap itu angin lalu. Anggap bungen tuwo. Melbu kuping tengen, metu kuping kiwo. Lewat aja. Kalau perlu, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Lewat kepalamu aja gak sampai. Keluar lagi. Jangan diambil pusing. Yang penting kamu mengharap fadilah dan keutamanya di sisi Allah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.